A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Para pendengar yang dimuliakan Allah, hari ini kita telah sampai pada surat Al-A'raf ayat 55. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufiyah, innahu la yuhibbul mu'tadin. Berdoalah kepada Tuhanmu dengan berendah diri dan suara yang lembut. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Para pendengar yang dimuliakan Allah, suatu menarik dari tafsir Syekh Muhammad Mutawalli Sa'rawi, Syekh Muhammad Mutawalli Sa'rawi berkata, ketika berdoa, jangan bayangkan bahwa doa itu dapat menyelesaikan hajatmu. Kamu berdoa saja untuk menampakkan ketundukan dan kehinaan serta kekhusukan. Kalau kamu tidak mau berdoa, masalahmu juga akan diselesaikan dengan izin Allah. Jadi banyak masalah kita gak berdoa pun selesai. Kita gak berdoa pun, gak menyembah Allah. Kalau sekedar untuk makan, makan juganya. Orang kafir itu gak menyembah Allah, makan juganya. Bisa hajat dia dipenuhi oleh Allah. Jadi kata Syekh Muhammad Mutawalli Sa'rawi, hindari pemahaman bahwa kamu berdoa agar Allah menyelesaikan keinginanmu. Karena apa? Karena Allah bukanlah pegawaimu. Allah itu bukanlah karyawanmu. Tentu ada cara dan aturan letakkan Allah untuk mengabulkan maksud seorang hamba. Untuk itu, jangan sampai berdoa dengan doa-doa yang membahayakan diri. Kira-kira gimana saat yang membahayakan diri? Maksudnya, di sini sebutkan, dan manusia berdoa untuk kejahatan sebagaimana dia berdoa untuk kebaikan. Dan adalah manusia bersifat tergesa-gesa. Al-Isra ayat 17, ayat 11. Maksudnya bagaimana? Ketika dia sudah putus asa, gagal, ya Allah, udahlah payah kali hidup nih. Ya Allah, matikan sajalah saya sekarang. Ini kan doa yang seperti tidak bertuhan. Padahal pada ayat 55, pada ayat 54 kemarin sudah disebutkan, Tuhanmu itu adalah Allazi inna rabbakumullah allazi khalaqas samawati wal ard. Allah itu menciptakan langit dan bumi saja enggak susah. Hanya untuk sekadar memberi makan kamu, mensejahterakan kamu, susah bagi Allah. Sehingga kamu harus minta-minta bunuh diri. Maka di sini disebutkan, jangan berdoa sesuatu yang membahayakan diri, baik kita ataupun anak kita. Maka seburuk apapun anak kita, jangan mendoakan dengan nada-nada sumpah serapah. Anakku ini sudah ku susukan dengan air ASI, ku beri makan dengan keringat darah, sekarang kurang ajar, ku kutuklah dia menjadi anak yang tidak berguna. Nah, ini termasuk doa-doa yang jahat yang dilarang diucapkan oleh orang tua kepada anaknya, atau orang kepada dirinya sendiri. Bagaimana Ustaz Fajrul melihat ud'u rabbakum tadarru'an wa khufiyah ini? Ini hal yang sangat menarik. Ketika Allah memerintahkan kepada kita undo, ini artinya di sini adalah berdoalah. Iya. Kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadarruan. Tadarruan ini artinya adalah rendah diri. Iya. Memang kita kalau ingin berdoa, janganlah kita seperti orang yang sombong pula. Udah minta maksa pula lagi menghitung pekerjaannya lagi. Ya Allah. Nah, inilah yang menjadi penekannya dari sini. Allah menyuruh kita terus berdoa, rabbakum. Bukan satu orang, tapi semua orang diperintahkan untuk berdoa. Wa khufiyah. Khufiyah di sini artinya bukan sembunyi, tapi di sini artinya adalah lembut. Lembut. Kira-kira pengertian lembut ini macam mana, Ustaz? Iya, jadi di sini Syekh Muhammad Mutawalli Sa'rawi berkata, berdoa harus dilakukan dengan, bisa juga dengan arti sembunyi tidak nampak. Artinya di pojok atau pada waktu malam sholat tahajud di rumah masing-masing. Karena apa? Kita berdoa itu cukuplah keluh kisah kita itu Allah yang tahu. Itu satu pengertian. Atau suatu yang lain lagi, jangan sampai suaranya itu terlalu keras. Karena apa? Karena Allah itu bukanlah orang yang peka. Karena Allah itu adalah zat yang maha mengetahui. Untuk itu Syekh Muhammad Mutawalli Sa'rawi sangat sering mengoreksi jemaah yang berdoa melalui mikrofon. Membaca Al-Quran melalui mikrofon keras-keras. Karena apa? Karena itu mengganggu orang yang sedang tidur dan istirahat. Pekerjaan mereka itu bukanlah jalan yang benar dan tepat, kata Syekh Muhammad Mutawalli Sa'rawi. Karena tidak mungkin kita mengingatkan manusia pada agama Allah sementara kita melakukan adalah sesuatu yang bertentangan dan menyakitkan orang lain. Kalaulah kita mau mengajak orang, katanya, jangan doa keras-keras pakai mikrofon, jangan membaca Al-Quran keras-keras pakai mikrofon. Karena apa? Karena betul Al-Quran itu adalah rahmat dan syifa, tetapi cara kita yang menyakiti hati orang lain itu telah merusak Al-Quran, telah merusak doa tadi. Nah, disinilah disebutkan dengan khufiyah, sebagaimana disebutkan dalam tafsir Syekh Muhammad Mutawalli Sa'rawi jilid 4, terjemahannya halaman 663. Iya, memang kalau kita artikan khufiyah ini lembut, dan bagaimana Imam Mutawalli Sa'rawi menafsirkan hal tersebut. Tapi perlu juga digarisbawahi, ketika suara seseorang itu misalnya Ustaz menjadi imam, tak keluar apanya, berdoa dia memang lembut tapi tak kedengaran makmum. Nah, kira-kira kan boleh diangkat kira-kira suaranya sedikit. Yang penting dapat terdengar ke belakang, kan gitu Ustaz. Jadi yang dimaksudkan Ustaz Arifin itu tadi adalah sudah mengganggu suasana yang di sekelilingnya, kan gitu Ustaz. Apalagi misalnya pada waktu suasana maghrib misalnya ya. Dia selesai doa, dia selesai sholat, sementara ada yang masih masbuk. Doa itu hukumnya sunat. Menyelesaikan sholat wajib, fardu itu adalah wajib. Jangan sampai karena yang sunat ini mengganggu orang yang sholat maghrib yang masbuk tadi. Jadi sebenarnya jangan sampai imam masjid itu lebih merasa dia lebih hebat dengan subhanallah, subhanallah, subhanallah, rabbana atina. Nah, sementara Allahu Akbar, orang di belakang tuh terganggu dengan sholat masbuk karena sibuk kali imam masjid tadi dengan semangat 45-nya berteriak-teriak. Maka di sini kata Syekh Muhammad Mutawalli Sa'rawi, sedapat mungkin imam itu jangan mengganggu muslim yang lagi sholat di masjid itu karena dia dalam kondisi masbuk tadi. Perlu diperhatikan masalah itu. Sensitif ini Ustaz, tapi kadang-kadang orang tidak memperhatikan hal yang sekecil itu, sehingga membuat dia tidak mau mendekatkan diri kepada Allah dengan secara optimal. Benar Ustaz Fajrul. Imam itu pun niatnya baiknya. Kalau misalnya aku nggak teriak-teriak gini, mungkin nggak dengar orang di belakang katanya. Memang niatnya baik, tetapi dia telah merusak ibadah orang lain. Orang akhirnya tidak konsentrasi. Amin. Dia buka pula jemaah di belakang, ya kan? Jemaah di belakang ada, imam pun semangat 45 di depan. Jadi ada dua yang mau didengar di dalam satu masjid itu. Maka suatu hal yang makruh, apabila sudah didirikan imam di masjid, jangan buat imam baru lagi di belakang. Masih dalam suatu masjid tadi, Ustaz Fajrul, ya kan? Karena apa? Ini namanya bukan persatuan Islam. Jadi ada tauhidul kalimah dan kalimatut tauhid. Kita terkadang hanya terfokus, kita tahu la ilaha illallah, tahu apa? Kalimatut tauhid. Tetapi menyatukan kalimat agar satu jemaah di masjid itu menjadi kompak dan akur, kita terkadang melupakannya. Ada arogansi. Maka di sini disebutkan ud'u rabbakum tadarru'an wa khufiyah. Innahu la yuhibbul mu'tadin. Inilah dia, Allah berfirman, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Iya, benar. Kira-kira pengertian melampaui batas ini standar minimalnya kira-kira bagaimana Ustaz? Apakah memang keterkaitannya dengan tadarru'an wa khufiyah ini, atau ada hal yang lebih parah lagi daripada ini? Iya, jadi benar yang kata Ustaz Fajrul, dua-duanya termasuk. orang yang tidak melaksanakan manhaj Allah dalam berdoa, tidak tadoru, tidak rendah hati, tidak lemah lembut, itu termasuk orang yang melampaui batas. Dan juga kata Syekh Muhammad Mutawalli Sa'rawi, ayat berikutnya, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha, merusak alam semesta ini juga termasuk dalam kategori orang-orang yang melampaui batas. Nah, jadi dua-duanya termasuk. Ya, suatu hal yang menarik pada pendengar yang dimuliakan Allah, bahwa tadoru wa khufiyah ini menjadi introspeksi bagi kita, bukan berarti harus diam sama sekali. Yeah. Jadi bagaimana Pak Ustadz, doa itu kalau kita habis sholat kita nggak usah doa, diam-diam saja. Ada memang sebagian masjid habis sholat rawat apa habis sholat maktubah diam, doa masing-masing. Kalau misalnya berdoa jemaah boleh nggak Ustadz? Boleh. Tapi katanya tadarru'an wa khufiyah. Tadarru'an wa khufiyah bukan berarti tidak bersuara. Yeah. Nah, memang bagusnya masing-masing. Yeah. Tetapi dalam segi dakwah, mungkin orang ada yang belum hafal doanya. Nah, atau mungkin kalau misalnya nggak baca doa, habis sholat dia langsung pulang. Tetapi kalau dibacakan doa bersama-sama, dia akan duduk dan mengaminkan. Jadi di sini terserah bagi masyarakat, mau habis sholat maghrib doa masing-masing diam-diam bagus. Yeah. Mau doa berjamaah bagus. Tetapi jangan sampai pakai mikrofon dan suaranya keras sehingga mengganggu orang yang masbuk. Sehingga menghilangkan arti dari tadarru' wa khufiyah tadi. Wa khufiyah. Yang penting habis sholat berdoa. Jangan karena alasannya habis apa? Karena tadarru' wa khufiyah habis sholat langsung pergi. Yeah. Nah, itu yang tidak kita inginkan. Mau diam ataupun mau suara pelan-pelan, mau berjamaah ataupun masing-masing, yang penting habis sholat berdoa. Kira-kira begini Ustaz. Iya. Kalau kita berdoa, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kira-kira dengan suara itu termasuk suara yang keras atau tidak Ustaz? Iya. Kembali kepada masing-masing. Paling tidak kita tahu bagaimana ada orang doa itu berteriak. Nah, itu sudah termasuk yang berteriak gitu ya kan. Yeah. Ada orang yang memang seperti imam, imam itu kan kalau membaca kan lantang. Tapi waktu doa kan dia kan enggak harus lantang. Nah, jadi bedakanlah ketika dia menjadi bismillahirrahmanirrahim kan begitu kalau jadi imam. Tapi kalau doa kan Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah kan enggak harus begitu. Nah, seperti Ustaz Fajrul tadi termasuk yang seperti antum bilang tadi tadarruannya itu belum ada. Belum ada. Karena tadarruan itu adalah kaitannya dengan hati kan gitu. Hati itu kaitannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau tidak ada kaitannya ini, khufiyah pun tidak akan timbul. Tidak akan timbul. Nah, makanya kalau seandainya terjadi seperti itu terus, maka hati kita ini akan menjadi keras. Keras itu Allah sudah mengingatkan sih dengan kodenya innahu la yuhibbul mu'tadin. Iya. Jadi para pendengar yang dimuliakan Allah, banyak orang merasa, ya Allah saya berdoa, Ya Ustadz saya berdoa tapi doa saya tidak dikabulkan. Di sini kembali sekali lagi kita mengingatkan bahwa doa itu tidak ada kaitnya dengan kabul mengkabulkan. Tidak berdoa saja kehidupan kita ini pasti dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi satu catatan penting para pendengar yang dimuliakan Allah, di akhir pertemuan kita ini sekali lagi kita menegaskan sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Mutawalli Sa'rawi, bahwa Allah bukanlah pegawai kita. Allah bukanlah karyawan kita yang bertugas untuk menyelesaikan segala keinginan dan keperluan kita. Doa jangan dibayangkan untuk menyelesaikan hajat dan tujuan keperluan kita. Berdoalah untuk menampakkan ketundukan, kehinaan, kekhusukan, ketawaduan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dapat kita sampaikan dalam pertemuan ini. Jadi doa yang demikian itu disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itu adalah otaknya ibadah. Karena apa? Di dalam doa ada ketundukan, kepatuhan, dan kekhusukan. Saya Jenal Arifin bersama Fajrul Haq. Mudah-mudahan hari-hari kita dapat lebih terasa nyaman berkat doa-doa yang kita lantunkan di hadapan keharibaan Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.